Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد معاشر المسلمين إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله pada malam hari yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala telah mempertemukan kita semua dan mengumpulkan kita di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengumpulkan kita untuk menunaikan ibadah salat maghrib berjamaah yang mudah-mudahan salat maghrib yang telah kita tunaikan bersama diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita pada kesempatan ini dalam rangka at-tawasi bil-haq wa at-tawasi bil-sabr, saling mengingatkan, saling memberi masukan, saling menyampaikan ilmu. Mudah-mudahan dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua termasuk hamba-hamba yang istiqamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan faqihkan dia, akan pahamkan dia tentang urusan agama ini. Tanda kebaikan yang Allah berikan kepada hambanya, manakala Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan demi kemudahan baginya untuk mempelajari ilmu agama, untuk tafaqquh fid-din, mendalami Islam yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." barang siapa menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk mencari ilmu, dalam rangka untuk talabul ilmi, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya dengan menuntut ilmu tersebut tariqan ilal jannah, jalan untuk menuju al-jannah, menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita saat ini berada padanya merupakan salah satu sebab yang dapat memudahkan kita semua masuk ke dalam jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah diketahui bersama bahwa tema pembahasan kita pada malam hari ini adalah menyambut bulan suci Ramadan. Kita semua tahu bahwa saat ini kita masih berada di bulan Rajab, di penghujung bulan Rajab. Kemudian masih ada bulan Sya'ban, barulah berikutnya masuk bulan suci Ramadan. Mengapa kita membahas menyambut bulan suci Ramadan ketika kita masih di penghujung bulan Rajab ini? Mudah-mudahan pembahasan kita ini disebabkan kerinduan kita untuk segera bersua, berjumpa dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh barakah, bulan yang penuh maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala, bulan yang di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, satu dua hari lagi insyaallah ta'ala kita akan memasuki bulan Sya'ban. Saat ini kita berada pada tanggal 29 Rajab, dan dalam waktu yang dekat insyaallah kita akan memasuki bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban merupakan bulan yang terdekat dari bulan suci Ramadan dan bulan yang mendahului secara langsung bulan suci Ramadan. Tentunya sebelum kita mempelajari hal-hal penting yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan, sangatlah lebih tepat untuk kita mengetahui secara global tentang bulan Sya'ban dan hal-hal penting yang harus kita perhatikan pada bulan Sya'ban, mengingat sebentar lagi kita akan memasuki bulan tersebut. Bulan Sya'ban merupakan bulan setelah bulan suci Ramadan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam memperbanyak ibadah siam, ibadah puasa. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana yasumu Sya'ban illa qalila." Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan siam, melakukan puasa di bulan Sya'ban kecuali sedikit atau beberapa hari darinya beliau sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa padanya. Oleh karena itu para ulama sepakat bahwa tidak ada bulan selain bulan suci Ramadan yang Rasulullah SAW memperbanyak diri melakukan ibadah puasa selain bulan Sya'ban, karena beliau SAW memperbanyak diri untuk melakukan puasa di bulan Sya'ban tersebut. Sebagian ulama menyebutkan bahwa hikmah melakukan amalan-amalan siam di bulan Sya'ban sebagai tamhid, sebagai mukaddimah, sebagai persiapan diri untuk memasuki siam di bulan suci Ramadan. Jadi ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antara keutamaan bulan Sya'ban adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak melakukan puasa di bulan Sya'ban ini. Dan ini tentunya merupakan tuntunan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi kaum muslimin. Disunnahkan untuk memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Mengapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Sampai kapan puasa bulan Sya'ban ini dilakukan? Di dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqaddamu Ramadan bi shaum yawmin aw yawmain illa rajulan kana lahu shaumun falyasumhu." Wa fi riwayah, "Illa rajulan kana yasumu shauman falyasumhu." Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian mendahului bulan Ramadan dengan puasa satu hari atau dua hari sebelumnya, kecuali seseorang yang mempunyai tanggungan puasa atau kebiasaan puasa di hari itu, maka hendaknya dia melangsungkan puasanya." Hadis yang mulia ini memberikan sebuah keterangan bagi kita bahwa Rasulullah SAW memberikan tuntunan agar seorang yang melakukan puasa di bulan Sya'ban menghentikan puasanya sehari atau dua hari menjelang masuknya bulan suci Ramadan. Mengapa demikian? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yang melarang itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk mendahului bulan Ramadan dengan puasa satu hari atau dua hari sebelumnya, yang itu merupakan penghujung dari bulan Sya'ban. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam mengecualikan, kecuali seseorang yang mempunyai tanggungan puasa atau kebiasaan puasa di hari itu, maka silakan berpuasa. Contohnya, seseorang telah terbiasa melakukan siam Dawud, puasa kemudian besoknya tidak berpuasa, besoknya lagi berpuasa, besoknya lagi tidak berpuasa. Dan rukhsah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melanjutkan atau melaksanakan puasa tersebut. Ini pembahasan tentang batasan akhir kapan seseorang berpuasa di bulan Sya'ban. Pembahasan berikutnya, bagaimanakah tentang keutamaan berpuasa khusus pada pertengahan Syaban yang sering kita dengar. Akan keutamaan berpuasa pada nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Banyak sekali riwayatnya. Namun para ulama hadis, para pakar hadis, setelah melakukan penelitian demi penelitian dari riwayat-riwayat tersebut, mereka menyimpulkan bahwa hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan berpuasa secara khusus di pertengahan bulan Sya'ban yang dikenal dengan puasa nisfu Sya'ban, semuanya lemah atau palsu. Lemah karena di dalam riwayatnya ada seorang perawi yang tidak kuat. Dikatakan palsu karena di dalam rangkaian susunan para perawinya ada seorang perawi yang pendusta, sehingga hadis tersebut dikatakan sebagai hadis yang palsu atau hadis yang maudhu. Inilah kesimpulan terkait dengan pengkhususan berpuasa di pertengahan bulan Sya'ban yang dikenal dengan nisfu Sya'ban. Riwayat-riwayat yang berkaitan dengan keutamaan berpuasa di hari ini semuanya lemah, sebagiannya palsu, sehingga tidak bisa diamalkan. Tentunya kita semua selaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibimbing oleh Allah dan Rasulnya untuk menjalankan dan mengamalkan Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, yang hasan, yang telah dinyatakan oleh para ulama sebagai hadis yang bisa diamalkan dengan bimbingan para sahabat Nabi, bimbingan para ulama yang mengikuti jejak mereka dengan sebaik-baiknya. Permasalahan berikutnya Ada sebuah riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza intasafa Sya'ban fala tasumu hatta yakuna Ramadan." Jika telah berlalu setengah pertama dari bulan Sya'ban, maka janganlah kalian berpuasa hingga memasuki bulan Ramadan. Riwayat ini diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Sebagian ulama mensahihkan riwayat ini dan sebagian yang lain melemahkan. Bagi para ulama yang melemahkan riwayat ini, maka tidak ada masalah untuk berpuasa setelah berlalu pertengahan pertama dari bulan Sya'ban. Baik seseorang itu memulai puasa di bulan Sya'ban ataukah melanjutkan. Ada yang sebelumnya berpuasa tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, kemudian berhenti. Kemudian masuk pertengahan bulan Sya'ban. Maka boleh untuk melanjutkan puasa Sya'bannya. Demikian pula, ada yang tidak berkesempatan berpuasa sejak tanggal 1 hingga tanggal 15 Sya'ban. Maka menurut para ulama yang menilai bahwa hadis ini lemah, boleh juga untuk melakukan puasa Sya'ban, mengawalinya setelah berlalu setengah pertama dari bulan Sya'ban. Adapun bagi ulama yang mensahihkan hadis ini, jika telah berlalu pertengahan pertama dari bulan Sya'ban, maka janganlah berpuasa hingga masuk bulan suci Ramadan. Di antara yang mensahihkan hadis ini adalah Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Demikian pula Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala. Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala menjelaskan bahwa hadis ini sahih. Adapun larangan yang terdapat dalam hadis ini adalah larangan bagi seseorang yang baru memulai berpuasa pada pertengahan bulan Sya'ban. Adapun bagi yang sudah sering berpuasa atau sudah mendahului sebelumnya beberapa hari berpuasa di bulan Sya'ban pada pertengahan pertama, maka diperbolehkan baginya untuk melanjutkan puasanya setelah melampaui pertengahan kedua dari bulan Sya'ban, setelah memasuki tanggal 16 hingga seterusnya dari bulan Sya'ban. Demikian pula Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau berkata, jika memang hadis ini sahih, maka tidaklah bermakna haram melakukan puasa setelah berlalu pertengahan pertama. Akan tetapi hanya sifatnya makruh, sebagaimana pendapat sebagian ulama. Kecuali bagi yang terbiasa berpuasa, maka dibolehkan baginya berpuasa meskipun setelah pertengahan Sya'ban. Ala kulli hal, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, dapat disimpulkan bahwa dari hadis ini ya, bahwa hadis ini sebagian ulama ada yang melemahkan, sebagian lagi ada yang mensahihkan. Bagi yang berpendapat melemahkan hadis ini, maka tidak masalah baginya untuk berpuasa di bulan Syaban kapanpun dia memulai, baik di awal, di pertengahan, dan yang lainnya. Adapun bagi yang mensahihkan hadis ini dan berpegang dengan hadis ini, maka bagi seorang yang baru memulai berpuasa Syaban, yang sebelumnya dia tidak berpuasa di tahun itu, sejak tanggal 1 hingga 15 tidak pernah berpuasa, maka disinilah letak larangannya. Walaupun Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyatakan hukumnya makruh. Sedangkan bagi orang yang sudah sebelumnya memulai puasa di bulan Syaban, atau sudah berpuasa padanya, puasa Senin, puasa Kamis, maka boleh untuk berpuasa melanjutkan puasanya setelah memasuki pertengahan kedua dari bulan Syaban. Permasalahan ini penting untuk kita fahami, karena terkadang kita ragu untuk mengamalkan hadis ini. Dan setidaknya dengan pembahasan ini masing-masing kita mempunyai dasar ketika memilih salah satu dari dua pendapat tersebut. Adapun masalah berikutnya masih terkait dengan bulan Syaban, yaitu yang terkait dengan puasa di hari Syak. Apa yang dimaksud dengan hari Syak? Syak artinya adalah ragu-ragu. Maksudnya adalah berpuasa pada tanggal 30 Syaban. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Majmu' Syarh Al-Muhadzab, Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hari Syak, Yaumus Syak, adalah ketika sebagian orang mengatakan bahwa hilal Ramadan, bulan sabit Ramadan telah tampak, namun tidak didapati seorang yang dapat dipercaya yang melihatnya, maka hari itulah disebut dengan Yaumus Syak. Rasulullah SAW melarang berpuasa pada hari Syak tersebut. Disebutkan oleh sahabat Rasulullah SAW, Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Man sama yaumasy syak faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah muallaqan secara ta'liq. Yang artinya, sahabat Ammar bin Yasir berkata, barang siapa berpuasa pada hari Syak, hari yang diragukan, apakah hari itu tanggal 1 Ramadan ataukah 30 Syaban, faqad asa Abul Qasim, maka dia telah menyelisihi Abul Qasim, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abul Qasim adalah kunyah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menegaskan bahwa riwayat ini meskipun bentuknya penyebutan oleh sahabat Ammar bin Yasir, secara zahir adalah ucapan sahabat Ammar bin Yasir, namun dalam ilmu hadis dinyatakan marfu', bisa disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidaklah mungkin seorang sahabat Nabi menilai suatu perbuatan telah menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan beliau telah meyakini bahwa hal itu berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ilmu hadis yang seperti ini disebut dengan al-marfu hukman. Secara zahir sebagai ucapan sahabat. Namun kenyataannya ternilai atau teranggap bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kedudukannya seperti ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara hal penting yang bisa kita petik di sini, terkadang seseorang dihadapkan pada suatu masalah. Ketika dia ragu apakah besok satu Ramadan ataukah tanggal 30. Apakah besok tanggal 1 ataukah tanggal 30 Syaban? Karena Rukyatul Hilal dilakukan pada tanggal 29 Syaban. Melihat bulan tanggal 1 Ramadan itu dilakukan ketika terbenam matahari tanggal 29 Syaban, untuk mengetahui apakah malam itu memasuki tanggal 1 Ramadan ataukah 30 Syaban. Karena pergantian tanggal dalam waktu bulan-bulan Hijriah adalah dengan terbenamnya matahari. Begitu matahari terbenam, maka berganti tanggal. Berbeda dengan kalender Masehi, pergantian tanggalnya setelah jam 12 malam. Selesai jam 12 malam, masuk jam 1, maka sudah berubah tanggal hari berikutnya. Adapun dalam kalender Islam, perubahan tanggal itu terjadi setelah terbenamnya matahari. Nah, ketika seseorang ragu apakah besok tanggal 30 ataukah tanggal 1 Ramadan, sementara pemerintah kaum muslimin memutuskan besok masih 30 Syaban, dia ragu karena temannya ada yang melihat hilal, sementara teman ini pun masih belum dapat dipercaya apakah yang dia lihat itu benar-benar hilal ataukah bukan. Orang-orang yang ahli di dalam melihat bulan tanggal 1, tidak ada yang melihatnya. Orang ini berinisiatif, sudahlah daripada ragu, saya akan berpuasa besok. Saya akan berpuasa besok, siapa tahu besok itu memang tanggal 1 Ramadan. Dia berangkat dari kehati-hatian menurut anggapannya. Rasulullah SAW justru tidak menghendaki yang seperti itu. Barang siapa yang melakukan hal seperti ini, kata sahabat Ammar bin Yasir, berarti telah menyelisihi Rasulullah SAW. Artinya, apabila seseorang dihadapkan dengan kondisi yang seperti itu, maka dia tidak boleh berpuasa. Sampai benar-benar secara yakin diputuskan oleh waliul amr, pemerintah kaum muslimin, bahwa esok adalah tanggal 1 Ramadan. Inilah mungkin ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, beberapa hal yang insyaallah penting dan bermanfaat berkaitan dengan bulan Syaban. Adapun berkaitan dengan bulan suci Ramadan, maka bulan suci Ramadan sebagaimana yang telah kita ketahui bersama adalah bulan yang sangat mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu, akan diampuni baginya dosa-dosanya. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang menegakkan salat malam di bulan suci Ramadan, maksudnya adalah salat tarawih, imanan, dengan penuh iman, wahtisaban, dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala semata, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, niscaya akan diampuni baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Luar biasa keutamaan bulan suci Ramadan dan amal ibadah yang terdapat di dalam bulan suci Ramadan tersebut. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidat asyayatin." Jika datang bulan suci Ramadan, dibukalah pintu-pintu al-jannah, pintu-pintu surga, dan ditutuplah pintu-pintu an-nar, pintu-pintu neraka. Wasufidat syayatin, dan para syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan suci, bulan yang agung, bulan yang Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai ladang untuk beramal saleh, kesempatan emas untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbagai kemudahan Allah berikan kepada hamba-hambanya yang mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci tersebut. Bulan suci Ramadan atau puasa di bulan suci Ramadan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada umat ini pada tahun 2 Hijriah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berada di Makkah, belum ada kewajiban berpuasa di bulan suci Ramadan. Barulah setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah pada tahun kedua dari hijrah beliau, tepatnya di bulan Syaban, turun kewajiban untuk melakukan puasa di bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat sebelum kalian. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa kewajiban berpuasa ini tidak hanya mengenai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun umat para nabi sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam juga telah mendapatkan kewajiban berpuasa. Para ulama menjelaskan karena amalan puasa adalah amalan yang berat, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa amalan ini telah ada pada umat sebelumnya, sehingga dengan itu terasa ringan, tidak terlalu menjadi beban pelaksanaan puasa di bulan suci Ramadan tersebut. Yang kedua, di antara hikmah dan tujuan dari kewajiban berpuasa ini adalah agar menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, menjadi hamba-hamba Allah yang mulia. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, atqakum, adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Masuk waktu isya, kurang 2 menit. Sehingga pada tahun 2 Hijriah Allah turunkan kewajiban berpuasa, tepatnya di bulan Sya'ban. Sehingga pada tahun 2 Hijriah itulah dimulai pelaksanaan puasa Ramadan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama sepakat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang hidup beliau melakukan puasa Ramadan sebanyak 9 kali. Dimulai pada tahun 2 Hijriah, kemudian tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, tahun ketujuh, tahun kedelapan, tahun kesembilan, tahun kesepuluh. Rasulullah SAW meninggal dunia pada tahun 11 Hijriah. Pada bulan Rabiul Awal, bulan 11 Hijriah, beliau meninggal dunia. Sehingga beliau SAW melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan setelah turunnya kewajiban puasa di bulan suci Ramadan tersebut sebanyak 9 kali. Demikian pula para sahabat yang diberi kesempatan oleh Allah hidup bersama Rasulullah SAW sejak turun kewajiban puasa Ramadan hingga wafatnya Nabi SAW berpuasa sebanyak 9 kali bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sementara kita cukupkan sampai di sini dan insyaallah akan kita lanjutkan setelah salat isya bi'idznillahi ta'ala wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.